Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita akan memasuki insyaallah taala rangkaian pembahasan beberapa perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid, karena tauhid itu harus dijaga dari dua perkara yang paling utama. Menjaga tauhid yang paling utama dari dua perkara, yang pertama dari pembatal-pembatalnya atau yang dapat merusaknya sampai ke akar-akarnya hingga hilang sama sekali. Yang kedua, dari perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaannya. Ya. Yang pertama adalah syirik besar, yang kedua syirik kecil. Atau kekufuran yang besar dan kekufuran yang kecil. Kedua-duanya, setiap mukmin wajib menjaga tauhidnya dari dua perkara tersebut. Ya. Dan syirik kecil atau kufur kecil juga dapat mengantarkan kepada syirik besar dan kufur besar. Dan sudah kita bahas pada bab-bab yang dulu tentang perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Dan perlu kita ingatkan kembali, syirik kecil walaupun disebut kecil tetapi dosanya adalah dosa terbesar setelah syirik besar, sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah. Ini yang dipahami para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi bukan berarti disebut syirik kecil kemudian maknanya dosanya kecil, bukan. Kenapa disebut syirik kecil? Karena jika dibandingkan dengan syirik besar maka kedudukannya itu lebih rendah atau kecil, sebab tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi dia termasuk dosa terbesar setelah syirik besar. Dosa terbesar setelah syirik besar, baru kemudian dosa-dosa besar yang lainnya, peringkatnya atau kedudukannya di bawah syirik kecil tersebut. Baik. Kita masuk pada ucapan al-muallif rahimahullah, penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau berkata, babu qawlillahi ta'ala, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal kalian mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat ke-22. Ayat ini, ikhwani fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah ayat pertama di dalam Al-Quran. Kalau kita buka dari lembar pertama maka kita akan dapati inilah ayat pertama berupa larangan. Nanti coba dibuka dari awal Al-Quran itu kan surat Al-Fatihah, kemudian masuk surat Al-Baqarah. Dari surat Al-Fatihah sampai selesai, kemudian dari ayat 1 surat Al-Baqarah sampai ayat ke-21 tidak ada larangan. Tidak ada kata melarang. Iya. Kata melarang pertama itu terdapat dalam ayat ke-22 surat Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa larangan pertama dalam Al-Quran? Larangan menyekutukan Allah. Larangan menyekutukan Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahaya syirik. Menunjukkan betapa besar kemurkaan Allah terhadap dosa syirik. Demikian pula sebagai hamba, kita harus lebih takut, lebih berwaspada, lebih berhati-hati daripada dosa syirik dan dosa-dosa yang lainnya. Iya. Tentunya kita takut melakukan perbuatan dosa, semua dosa. Takut terjerumus. Tetapi kita harus lebih takut lagi dari dosa syirik. Demikian pula perintah pertama dalam Al-Quran. Itu ada di ayat yang sebelumnya, ayat 21. Apa perintah yang pertama? Nanti bisa dilihat dalam Al-Quran. Perintah beribadah kepada Allah. Ayat yang sebelumnya itu berbunyi, Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang, wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi subhanallah, inilah perintah pertama dalam Al-Quran, perintah mentauhidkan Allah, perintah dalam artian kata perintah ya. Kalau mengandung perintah namun bukan kata perintah itu sudah dari awal. Dari awal Al-Fatihah, dari Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah mengandung perintah beribadah kepada Allah. Tapi kata perintah pertama kali itu di ayat 21. Wa'budullah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini menunjukkan apa? Prioritas pertama dalam kehidupan kita yang harus lebih kita perhatikan dari segala-galanya adalah tauhid. Iya. Demikian pula ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam berucap, di dalam menuturkan kata-kata, kita hendaklah lebih berhati-hati. Jangan sampai ucapan kita, ucapan yang begitu mudah di lisan, ringan sekali diucapkan, gampang sekali, tetapi kenyataannya dapat merusak tauhid kita, dapat mengurangi kesempurnaannya, sehingga pada akhirnya memberatkan timbangan kejelekan kita. Iya. Makanya Rasulullah SAW banyak memperingatkan para sahabatnya tentang bahaya lisan. Beliau bersabda, Man yatman li ma baina lihyaihi wa baina fakhidaih atman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua jenggotnya, yaitu lisannya, dan yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, maka aku jamin baginya surga. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara al-ajwafan. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka dua rongga, al-farju wal-fam, kemaluan dan mulut. Na'udzubillah. Inilah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, dua rongga ini, mulut yang digunakan untuk berbicara dan kemaluan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, ada orang yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak terlalu peduli apa makna dan kandungan makna kalimat tersebut, sanggup menjerumuskan dia ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Demikian pula beliau bersabda, kuffa alaika hadha, kepada Mu'ad bin Jabal sambil beliau memegang lisannya dan berkata, tahan olehmu ini. Kemudian kata Mu'ad, ya Rasulullah, a inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. apakah kita akan diazab disebabkan ucapan kita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Takilatka ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nasu ala manakhirihim aw ala wujuhihim illa hasaidu halsinatihim?" Salam. Celahkah engkau wahai Mu'adz, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah manusia diseret di neraka di atas pipi-pipi mereka atau di atas wajah-wajah mereka? Na'udzubillah. Diseret di neraka dalam keadaan wajahnya di bawah, kakinya di atas. Kenapa? Karena hasaidu al-sinatihim, ucapan-ucapan yang dikeluarkan dan dilafazkan oleh lisan-lisan mereka. Maka hati-hati, lidah yang tidak bertulang ini begitu gampang berucap, mudah mengatakan sesuatu. Itu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat, bisa saja ucapan ringan yang kita katakan ternyata menjadi pemberat timbangan kejelekan kita, na'udzubillah. Sama halnya, ada ucapan-ucapan ringan tapi bisa jadi pemberat dalam timbangan kebaikan kita. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani alal lisani habibatani ilar rahmani thakilatani fil mizan. Dua kalimat yang sangat mudah di lisan. Dua kalimat sangat mudah di lisan, ringan di lisan, namun dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang, dan berat di dalam timbangan. Yaitu apa? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi ada kalimat-kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan kebaikan. Demikian pula sebaliknya, kata-kata yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan kejelekan. Maka hati-hatilah. Baik. Kemudian beliau sebutkan penafsiran ayat ini dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini adalah penafsiran sebagian makna, bukan seluruh makna. Baik. Qala Ibnu Abbas fil ayah. Berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang ayat ini, al-andad huwa syirk. Makna al-andad, tandingan-tandingan, adalah kesyirikan. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi zulmatil lail. Yaitu syirik yang lebih tersembunyi dari rayapan seekor semut di atas batu hitam pada kegelapan malam. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akan memberikan kepada kita contoh-contoh syirik. Dan beliau di sini menyebutkan contoh syirik, semuanya syirik kecil. Ini menunjukkan sahabat berdalil dengan ayat yang turun pada syirik besar terhadap syirik kecil. Karena pada hakikatnya ayat ini larangan melakukan syirik besar. Ini sebab turunnya ayat tersebut atau konteks pembicaraannya. Tetapi keumuman lafaznya mencakup syirik kecil juga. Ada kaidah di dalam ilmu tafsir, ada kaidah ini, diingat kaidah ini akan bermanfaat bagi kita insyaallah dalam perkara ilmiah. Kata para ulama al-mufassirin, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Jadi walaupun ayat itu turun karena satu sebab khusus, tetapi lafaznya umum, maka maknanya umum. Nah, ayat ini konteksnya terhadap syirik besar, tetapi maknanya umum, mencakup juga syirik kecil. Allah tidak boleh dipersekutukan meskipun dalam bentuk syirik kecil. maka para sahabat menafsirkannya juga terhadap syirik kecil. Kalau saja syirik kecil dilarang, tentunya syirik besar lebih terlarang lagi. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyebutkan beberapa penafsiran makna ayat ini dengan contoh-contoh syirik kecil. Yang pertama kata beliau adalah kesyirikan yang tersembunyi, lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut di atas batu hitam pada kegelapan malam. Apa maksudnya? Hah? Kesyirikan apa maksudnya? Hah? Apa pak? Hah? Tidak jelas. Iya, tapi apa jenisnya? Yang samar itu apa? Hah? Yang kecil itu apa maksudnya? Hah? Ada yang tahu? Syirik yang tersembunyi melebihi rayapan seekor semut di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Riya. Maksudnya adalah riya. Maksudnya adalah riya. Iya. Atau yang sejenisnya sum'ah. Yaitu tersembunyi dalam hati, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Iya. Tersembunyi dalam hati, keinginan yang tersembunyi. Itu yang disebut dengan asyahwatul khafiyyah. Syahwat yang tersembunyi. Iya. Ini contoh riya, syirik kecil, termasuk di dalam larangan surat Al-Baqarah ayat ke-22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Walhamdulillah, pembahasan riya ini sudah kita lewati. Sudah kita lewat ya. Ini dua kali pembahasan riya. Ada di bab bab apa itu? Ada babnya tersendiri, bab tentang riya, tapi sebelumnya itu ada juga di bab tafsir tauhid. Insyaallah kalau saya enggak salah, bab tafsir tauhid. Kemudian lihat juga bab tersendiri tentang riya. Itu sudah dua kali kita bahas khusus tentang riya. Baik. Ini yang pertama beliau contohkan. Kemudian yang kedua, wa huwa antakula wallahi wa hayatika ya fulan. Demikian pula engkau berkata demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Wa hayati atau dan hidupku. Ini jenis kesyirikan yang kedua yang termasuk kategori syirik kecil. Yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Iya. Apakah dia sebut bersamaan dengan sumpah bersama nama Allah ataukah bersendirian? Contoh yang beliau sebutkan di sini dua contoh. Yang pertama, wallahi wa hayatika ya fulan. Demi Allah dan demi hidup wahai fulan. Ah ini. Dia sebut demi Allah, kemudian dikatakan dan demi hidupmu. Kemudian yang kedua, wa hayati dan demi hidupku. Iya. Atau yang semisalnya demi masa, demi waktu, demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi matahari, demi bulan, demi wali fulan, itu semuanya adalah syirik kecil. Iya. Tetapi hendaklah seorang mengucapkan demi Allah saja. Nanti akan datang dalil secara tersendiri tentang ini setelah ini. Baik. Ini yang kedua. Contoh bersumpah dengan nama selain Allah termasuk kategori syirik kecil. Dan itu dibolehkan khusus hanya bagi Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr, demi masa. Allah boleh, manusia enggak boleh. Manusia enggak boleh kecuali dengan nama Allah saja. Iya, wasyamsi waduhaha, wadduha, wallaili idza saja dan seterusnya. Allah boleh bersumpah dengan nama makhluknya. Kemudian yang ketiga, wattaqu wattaqul. Laula kulaibatu hadza la atana lusus. Termasuk syirik kecil engkau mengatakan kalaulah bukan karena anjing kita ini maka pencuri akan datang kepada kita atau pencuri akan masuk rumah kita. Iya. Jadi anjingnya yang dijadikan satpamnya dia katakan kalaulah bukan anjing ini kita akan kemasukan pencuri. Atau kalau bukan karena Pak Satpam, kita akan kecurian. Atau kita enggak aman rumah kita. Atau kata beliau, walau lalbaktu fiddar la'atallusus. Kalau bukan karena burung itu di rumah, maka pencuri akan datang. Ya, burung apa itu yang bisa ngomong? Burung meo. Ya. Kalau bukan karena burung itu, pencuri akan datang. Nah ini. Ini juga termasuk syirik kecil, syirik di dalam ucapan. Tetapi, ini sudah kita bahas sebelumnya. Ucapan laula, kalau bukan, andai kata, dan misalnya, itu ada dua jenis. Yang pertama, mengabarkan sebab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, sekedar pengabaran. Yang kedua, menyampaikan sebab. Yang kedua, yang pertama menyampaikan sebab, yang kedua menyampaikan pengabaran. Iya. Nah, yang syirik itu apabila dia menginginkan atau memaksudkan sebagai sebab. Tetapi kalau cuma sekedar pengabaran, maka itu tidak termasuk syirik. Iya, jadi dilihat kepada maksudnya dulu. Baik. Sama dengan ucapan para ulama, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, kalau bukan karena sanad, setiap orang akan berkata apa yang dia kehendaki. Nah, ini ucapan luar biasa ini, ucapan emas Ibnu Mubarak. Kalau bukan karena sanad, sanad hadis, ada ilmu sanad dalam Islam, setiap orang bisa mengatakan Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, beliau melakukan ini dan itu. Enggak ada yang bisa mengingkari. Tetapi karena adanya sanad, diperiksa dulu sanadnya. Sehingga orang enggak bisa sembarang atau seenaknya mengatakan Nabi bersabda atau Nabi melakukan ini dan itu. Nah ini sekedar pengabaran, khabar. Sekedar pengkabaran, bukan menjelaskan sebab. Iya. Demikian pula sabda Nabi SAW, laula ana kana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, maka Abu Talib berada di dasar neraka. Naudzubillah. Ya, ini sekedar pengabaran. Baik. Jadi jauhi lafaz seperti ini. Kalau bukan karena anjing, rumah kita kecurian. Kalau bukan karena burung itu, rumah kita kemasukan pencuri. Kalau bukan karena obat, saya enggak akan sembuh. Kalau bukan karena dokter itu, saya enggak tahu udah jadi apa. Ya. Kalau enggak menikah sama kamu, mungkin saya jadi apa? Jadi dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang keempat, wa qaulur rajuli sahibih, ucapan seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Ini juga ucapan yang jelek, mengandung penyamaan Allah dengan manusia. Ini termasuk syirik kecil. Iya. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena orang yang berkata enggak memaksudkan. Iya kan? Dia enggak bermaksud. Kalau ini terjadi, harus sesuai kehendak Allah dan juga sesuai kehendakmu. Iya kan? Dia enggak bermaksud begitu. Kalau betul-betul dia bermaksud, walaupun Allah berkehendak, tapi kamu enggak berkehendak, enggak akan terjadi. Ini syirik besar. Iya kan? Ini syirik besar. Baik. Maka dikatakan syirik kecil karena hatinya enggak bermaksud. Hanya lisannya mengucapkan demikian. Baik. Wa qaulur rajul, dan ini akan datang dalilnya insyaallah, yang keempat tadi. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang kelima, ucapan seseorang laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Nah ini. Ini enggak dibolehkan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Katakan saja laulallah, kalau bukan karena Allah. Laulallah ma sunna, laulallah mahtadaina wala sunna wala sallaina. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena Allah, kita tidak diberikan hidayah, kita tidak bisa melakukan puasa dan salat. Iya. La taj'al fiha fulanan. Kata Ibnu Abbas, jangan kamu jadikan dalam ucapan tersebut fulan. Katakan saja laulallah, kalau bukan karena Allah. Hadza kulluhu bihi syirkun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semua ini adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawah Ibnu Abi Hatim. Maksud beliau adalah syirik kecil. Baik. Jadi di dalam ucapan Ibnu Abbas ini ada lima jenis syirik kecil. Ada lima jenis syirik kecil yang selalu diucapkan oleh sebagian orang, beredar di lisan-lisan mereka tanpa mereka sadari, padahal itu termasuk dosa yang sangat besar. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-awwal, yang pertama adalah peringatan dari syirik dalam ibadah, peringatan dari bahaya syirik dalam ibadah. Ini asal makna ayat tersebut, jangan menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini ayat yang pertama, seperti kita katakan tadi, larangan yang pertama dalam Al-Quran, peringatan, peringatan yang keras dari bahaya syirik dalam ibadah. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadah. Dan juga di situ ada faedah, Allah mengatakan andadan. Jangan menyekutukan Allah dengan andadan, tandingan-tandingan. Perhatikan kalimat andadan itu dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum, tidak menggunakan alif lam, bukan ma'rifah, tapi nakirah. Sehingga maknanya mencakup segala bentuk tandingan, apalagi dia dalam konteks larangan. Kalimat nakirah dalam konteks larangan, dikatakan para ulama ahli bahasa Arab, itu mencakup seluruhnya, bermakna umum. Artinya apa? Allah melarang kita menyekutukannya dengan siapa saja, enggak peduli. Mau dengan setan, dengan nabi, sama saja. Allah larang. Dengan wali, dengan apa namanya, orang-orang yang kafir sekalipun, sama saja. Dengan batu-batu, ataupun dengan malaikat, sama. Semuanya Allah larang. Jadi, dengan ayat ini saja sudah cukup membantah orang-orang yang apabila kita larang berdoa kepada para wali, apa jawaban mereka? Mereka bilang, masa sih kamu samakan wali dengan berhala? Nah itu, jawaban mereka. Maka kita katakan Allah melarang kamu berdoa kepada selain Allah dengan berdoa kepada berhala maupun kepada wali, sama saja. Perhatikan ayat itu, anda dan baik. Kemudian yang kedua, bahwasannya kaum musyrikin meyakini tauhidur rububiyah. Kaum musyrikin meyakini tauhid rububiyah. Iya. Artinya mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Dan itu dipahami dari ayat yang sebelumnya, ya. Dari ayat yang ke-21, Allah menyatakan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan seterusnya, di situ terkandung makna kaum musyrikin mengerti bahwa Allah yang menciptakan mereka, memberi rizki kepada mereka. Tetapi dengan sebab keyakinan itu saja belum menjadikan mereka dianggap sebagai muslim. Kenapa? Karena mereka masih menyekutukan Allah dalam ibadah. Pelajaran yang ketiga, kata beliau rahimah hafizahullah, bahwasanya syirik kecil itu sangat tersembunyi. Syirik kecil sangat tersembunyi. Namun sedikit orang yang syirik kecil sangat tersembunyi dan sedikit orang yang memahaminya. Sedikit orang yang berhati-hati darinya. Iya. Sehingga perlu kita benar-benar mempelajari tauhid, memahami dengan baik dan mendakwahkannya. Inilah pentingnya mempelajari tauhid. Coba kita perhatikan ucapan-ucapan ini banyak sekali beredar di masyarakat. Mereka anggap ucapan biasa, ringan, gampang, mudah diucapkan. Tapi hakikatnya dia termasuk dosa yang sangat besar yang mengundang kemurkaan Allah. Inilah pentingnya mempelajari tauhid. Iya. Artinya kita harus lebih berhati-hati. Ada syirik yang tersembunyi, ada yang jelas. Dan syirik yang tersembunyi ini harus ekstra waspada. Bahkan kepada generasi terbaik, orang-orang yang paling mulia, yang paling kuat ilmu dan imannya, sangat ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjerumus dalam syirik tersembunyi ini. Seperti kata beliau, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu faqala riya. Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian, ini dikatakan kepada para sahabat, adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Beliau katakan riya. Syirik yang tersembunyi ini syahwat khafiyah. Syahwat yang tersembunyi di dalam dada-dada kita. Hati-hati, waspada darinya. Iya. Pelajaran yang keempat, wajibnya menjauhi lafaz-lafaz yang mengandung syirik meskipun seseorang tidak bermaksud dengan hatinya. Iya. Inilah orang yang memahami tauhid, mengerti kedudukan tauhid, pentingnya mentauhidkan Allah, memuliakan Allah. Berhati-hati di dalam berucap, enggak sembarangan, karena itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan tauhidnya. Baik, kita masuk dalil yang kedua. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau. Ini dikoreksi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang benar dari Ibnu Umar. Yang benar dari Ibnu Umar. Iya. Dan ini ada hikmahnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, seorang yang sangat kokoh ilmunya, tetapi beliau tetap saja manusia biasa. Kita tidak berlebih-lebihan menyanjung beliau. Kadang beliau salah menyebutkan nama perawi, bahkan kadang hadis-hadis yang dhaif beliau anggap sahih. Iya. Atau beliau tetap anggap dhaif, namun hanya sekedar menguatkan yang hadis riwayat yang sahih. Nah ini, ulama betapapun tinggi kedudukannya, kita muliakan, kita hormati, namun tetap saja tidak ada ucapan dan perbuatan yang diterima secara mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada, memang ada kecenderungan sebagian orang. Ada dua golongan ekstrim. Golongan pertama, seakan-akan ulama suci, bersih dari dosa, enggak mungkin salah. Iya, enggak mungkin salah. Dan ucapan para ulama seakan-akan sudah seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutlak benar. Iya. Ya seperti orang-orang yang fanatik mazhab Syafi'i misalkan. Kalau itu sudah mazhab Syafi'i, walaupun kalau dikatakan mazhab Syafi'i, belum tentu juga pendapat Imam Syafi'i, bisa jadi pendapat para ulama Syafi'iyah yang lainnya. Tapi bagi sebagian mereka, kalau sudah disebut ini mazhab Syafi'i, sudah enggak boleh diganggu gugat. Ini pasti benar. Nah, ini salah. Itu enggak benar. Tapi ada juga sebagian orang yang sudah mengenal sunnah, punya tabiat seperti itu. Kalau seorang syekh sudah berfatwa, kalau seorang syekh sudah mengeluarkan satu keputusan, maka seakan-akan sudah pasti benar, enggak mungkin salah. Yang lebih parah lagi, orang yang menyelisihinya dianggap menyimpang dari sunnah dan menentang atau melecehkan syekh tersebut. Padahal ada juga ulama lain yang berpendapat menyelisihi syekh tersebut. Ini enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Iya. Enggak ada bedanya dengan orang-orang yang fanatikus mazhab Syafi'i tersebut. Iya. Ada juga kelompok ekstrem yang lain. Apabila ulama bersalah, mereka kemudian merendahkan para ulama tersebut. Nah, ini juga salah. Ini salah besar. Iya. Dan dua-duanya adalah ciri ahlul bid'ah. Dua-duanya adalah ciri ahlul bid'ah. Namun ciri ahlul bid'ah yang paling terang mencela para ulama. Seperti dikatakan Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, wa alamatul bid'ah ala ahliha zahirah. Kata beliau rahimahullahu taala, tanda-tanda bid'ah pada ahli-ahli bid'ah itu nampak jelas. Jadi ini kalau ada yang bertanya siapa sih ahlul bid'ah? Nah itu, lihat tanda-tandanya. Sama dengan ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah? Lihat tanda-tandanya. Tanda-tanda ahlul bid'ah itu banyak. Kata Imam As-Sabuni, tanda mereka yang paling jelas, yang paling nampak, kalau mau gampang kita mengenali mereka adalah apa? Suka merendahkan dan melecehkan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para pembawa hadis Nabi SAW. Nah ini, dua kutub ekstrim. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, manhaj yang hak, adalah memuliakan para ulama, namun tidak menganggap mereka maksum. Mereka bisa saja salah. Iya. Jadi demikian faidah yang bisa kita petik di sini. Jadi syekh di sini ada kesalahan menurut Syekh Shalih Al-Fauzan, yang benar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak." Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa sahahahu al-Hakim. diriwayatkan al-Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahumullahu taala. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama kata Syekh, diharamkannya bersumpah dengan selain Allah dan bahwa itu adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Diharamkannya bersumpah dengan selain Allah dan bahwa itu adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini dikatakan maka dia telah kafir atau syirik. Kata Syekh, di sini ada dua kemungkinan. Bisa jadi ada keraguan dari rawi apakah Nabi SAW mengatakan kafir atau syirik. Bisa jadi juga maknanya kufur dan syirik, dua-duanya sekaligus. Namun yang dimaksudkan di sini adalah syirik kecil, bukan syirik besar. Iya. Itu yang dijelaskan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Maka hadis yang mulia ini jelas, haramnya bersumpah dengan nama selain Allah, enggak boleh. Dan bahwasannya itu adalah kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, apakah dia mutlak syirik kecil? Sebetulnya tidak mutlak. Bisa saja dia mengandung syirik besar. Kapan dia mengandung dia menjadi syirik besar? Apabila seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah tersebut, dia menyertainya dengan pengagungan, seperti pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersumpah dengan nama selain Allah itu bisa jadi syirik kecil dan bisa jadi syirik besar. Kalau dia cuman karena ini kebiasaan yang jelek di sebagian masyarakat, gampang bersumpah baik dengan nama Allah apalagi dengan nama selain Allah. Kalau dia cuma sekedar ucapan tanpa dia maksudkan dalam hati, tanpa disertai dengan pengagungan terhadap nama atau diri orang yang dia bersumpah dengan namanya, maka itu syirik kecil. Tapi kalau dia sertai dengan pengagungan seperti pengagungannya kepada Allah, maka syirik besar. Seperti orang-orang yang bersumpah dengan nama para wali. Ya, demi Syekh Abdul Qadir Jilani misalkan. Dia punya pengagungan kepada Syekh seperti pengagungannya kepada Allah, bahkan lebih. Bahkan bisa jadi lebih. Ya, ada sebagian orang, dan ini pernah ya terjadi, kejadian nyata di Yaman. Ada sebagian orang, ya, penjual. Nanti kita akan sebutkan celaan terhadap sumpah di dalam jual beli. Dia pedagang. Salam. Ketika dia menjual barang, dia bersumpah dengan nama Allah, padahal sumpahnya itu palsu. Ya, barangnya palsu, dia bilang asli, ini asli. Ya, padahal palsu, imitasi. Dia berani mengucapkan nama Allah. Tetapi ketika dikatakan kepadanya, coba kalau kamu jujur, coba bersumpah dengan nama wali fulan, wali yang mereka agungkan. Ternyata dia enggak berani. Iya. Dia enggak berani bersumpah dengan nama wali tersebut karena sumpahnya palsu. Tapi dia berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ini kesyirikan. Ini jelas kesyirikan. Iya. Baik. Jadi tidak mutlak dia syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Kemudian yang kedua kata Syekh, bahwasannya pengagungan disertai sumpah atau pengagungan dengan sumpah itu hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh seseorang bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya, ini ketetapan syariat, pengagungan disertai dengan sumpah adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seseorang bersumpah kecuali dengan namanya. Ya. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah, itu dibolehkan. Ya, bi'izzatillahi, atau bersumpah dengan Al-Quran. Al-Quran termasuk kalam Allah. Boleh. Iya. Jadi, bersumpah dengan selain Allah di sini tidak termasuk sifat-sifat Allah. Sebab, sifat tabi'atun lim mausuf. Sifat itu mengikuti yang disifatkan. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Ini boleh. Tapi berdoa kepada sifat Allah itu tidak boleh. Misalnya seorang berkata, ya rahmatullah, wahai rahmat Allah. Ucapan ini enggak boleh. Tetapi hendaklah dia ucapkan, ya Allah, ya Allahumma birahmatika. Nah ini boleh. ya Allah dengan rahmatmu. Itu namanya dia bertawassul dengan sifat rahmat Allah. Tapi kalau dia katakan langsung, ya rahmat Allah, itu tidak boleh. Tapi kalau dia jadikan untuk sumpah, boleh. Birahmatillah, dengan rahmat Allah. Aku bersumpah dengan rahmat Allah. Ini boleh. Baik. Jadi, itu bagian dari pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diwajibkan adanya kafarah apabila seorang melanggarnya. Karena dalam hadis ini tidak disebutkan kafarah. Juga karena sumpah dengan selain nama Allah itu hakikatnya tidak sah. Iya. Jadi, apabila seorang terlanjur misalkan bersumpah dengan nama selain Allah, hendaklah dia taubat dan tidak harus dia kafarah. Beda dengan dia bersumpah dengan nama Allah. Baik sumpah untuk melakukan ketaatan atau untuk melakukan maksiat. Kalau dia bersumpah untuk melakukan ketaatan, kemudian dia tidak melakukannya, maka dia harus taubat kepada Allah dan dia harus juga membayar kafarah. Bukan sekedar taubat. Kecuali dia tidak berdosa kalau misalkan dia sudah bersumpah melakukan satu ketaatan atau satu hal yang mubah, namun dia lihat ada yang lebih bagus daripada itu. Ada yang lebih takwa kepada Allah, yang lebih taat kepada Allah, lalu dia rubah. Iya. Maka, tetap saja dia tidak berdosa, hanya saja dia harus tetap membayar kafarah. Demikian pula orang terlanjur bersumpah untuk melakukan yang haram. Ya, saya bersumpah, misalkan dia katakan, demi Allah, saya akan minum khamar. Maka tidak boleh dia menunaikan sumpahnya tersebut, tapi wajib dia membayar kafarah. Dari segi sumpahnya, dia sah sebagai sumpah. Maka wajib dia membayar kafarah. Dan dia berdosa, dia harus taubat. Adapun bersumpah dengan selain nama Allah, maka tidak sah dan termasuk dosa besar, kesyirikan kecil. Iya. Jadi, namun tidak harus kafarah. Baik. Kita masuk dalil yang berikutnya. Waqala ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Dan berkata sahabat yang mulia Ibn Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Kata sahabat yang mulia Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta lebih aku sukai daripada berdusta atas nama selain Allah atau dengan nama selain Allah walaupun sumpah itu jujur atau benar. Maksudnya apabila beliau harus memilih. Iya. Andaikan beliau harus memilih, mana yang harus beliau pilih? Bersumpah dengan nama Allah tapi sumpahnya palsu, dusta. Misalkan tadi barang imitasi dia bilang barang asli. Iya. Ataukah memilih bersumpah jujur, benar, barangnya betul-betul asli, bukan imitasi, tapi dengan nama selain Allah. Maka beliau lebih memilih yang pertama. Karena yang pertama dosa besar, namun tidak sampai derajat syirik. Yang kedua, dosa besar sekaligus syirik. Iya, sekaligus perbuatan syirik. Maka lebih besar dosanya. Iya. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, dari athar ini, kata Syekh, pertama, diharamkannya bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Bukan hanya haram, bahkan kesyirikan. Yang kedua, syirik kecil lebih besar dari dosanya daripada semua dosa-dosa besar. Nah, inilah yang kita sebutkan tadi, ini dalilnya. Dari ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in, radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahwasanya syirik kecil lebih besar dosanya dari semua syirik besar. Iya. Contohnya berdusta dan yang semisalnya dari berbagai macam dosa besar. Iya. Jadi syirik kecil bukan maknanya dosanya kecil, bahkan dosanya lebih besar daripada segala dosa-dosa besar. Iya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari atsar ini, kata beliau, bolehnya seseorang melakukan yang lebih kecil keburukannya atau bahayanya apabila memang dia harus memilih salah satunya. Nah, ini kaidah penting sekali dalam syariat. Apabila kita diperhadapkan pada dua pilihan, tidak ada pilihan ketiga. Dua-duanya pahit, dua-duanya haram. maka kita lihat mana yang lebih kecil keharamannya. Dan inilah tanda baiknya seseorang di dalam memahami agama dan baiknya akal seseorang. Seperti dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Laisal aqil man ya'riful khaira minasy syarr, walakinnal aqil man ya'rifu khairal khairain wa syarral syarrain." Bukan orang berakal itu, bukanlah orang yang berakal itu sekedar dia bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Tetapi orang yang berakal secara hakiki, dia mampu memilih atau mengenali di antara dua kebaikan mana yang paling baik dan di antara dua kejelekan mana yang paling jelek. Karena ada keadaan-keadaan yang kita enggak punya pilihan ketiga. Hanya ada dua pilihan. Dua-duanya jelek. Kita harus mampu menilai mana yang lebih jelek. Nah, inilah pentingnya menuntut ilmu. Pentingnya menuntut ilmu. Sehingga kita bisa menilai mana yang paling jelek untuk kita jauhi, mana yang lebih ringan kejelekannya untuk kita lakukan. Sama dengan kita apabila diperhadapkan pada dua kebaikan, kita harus mampu memilih mana kebaikannya yang lebih besar untuk kita lakukan. Baik. Pelajaran yang keempat kata Syekh, asar yang mulia ini menunjukkan dalamnya pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini salah seorang ulama besar dari kalangan sahabat dan umumnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pemahaman mereka benar, pemahaman mereka baik, pemahaman mereka yang terbaik, dan kita diwajibkan untuk meneladani mereka. Mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti Allah pilih yang terbaik untuk nabi yang terbaik. Iya. Seluruh nabi memiliki sahabat dan penolong. Namun dari seluruh penolong dan sahabat para nabi yang sebelumnya, maka para sahabat adalah yang terbaik. Tapi kalau kita tanya kepada orang-orang Yahudi, siapakah yang terbaik pada umat kalian? Pasti mereka akan menjawab para sahabat Nabi Musa. Kalau kita tanya kepada orang-orang Nasrani, siapakah yang terbaik di umat kalian? Pasti mereka akan menjawab Hawariyun, para sahabat Nabi Isa. Namun kalau kita tanya kepada orang-orang Syiah, siapakah yang paling jelek menurut kalian? Mereka akan berkata para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana yang lebih baik, yang lebih jelek, Yahudi dan Nasrani atau Syiah? Ya. Na'udzubillah, ini diantara kesesatan Syiah. Maka wajib meneladani para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, karena mereka adalah kaum yang sudah diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menginginkan keridhaan Allah, mesti dia mengikuti jalan orang-orang yang telah Allah ridhai. Baik, kita masuk dalil yang berikutnya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan." Janganlah kalian berkata sesuai dengan kehendak Allah dan kehendaknya fulan. Ini termasuk kategori syirik kecil. "Walakin qulu," akan tetapi katakanlah, "ma syaa Allah tsumma syaa fulan." Sesuai dengan kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Subhanallah, cuman beda satu kata atau mungkin satu huruf, wau dan sunnah. Yang pertama syirik, yang kedua boleh. Iya, karena maknanya berbeda. Yang pertama mengandung at-tasyrik, penggabungan antara Allah dengan makhluk. Yang kedua tidak mengandung tasyrik tersebut. Iya, jadi hati-hati, cuman keseleo lisan sedikit menjerumuskan seseorang dalam syirik. Cuma beda satu huruf saja, wau dan summa. Rawahu Abu Daud bisanadin sahih, diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Waja'an Ibrahim An-Nakhai, dan datang dari asar Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Innahu yakrahu ayyakular rajul, sesungguhnya beliau benci seseorang berkata. Yakrahu, membenci atau makruh. Itu kebiasaan salaf, maksudnya bukan makruh seperti yang kita pahami, tapi haram hukumnya. Beliau membenci atau mengharamkan ucapan seseorang, a'udzu billahi wa bik, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Ini dalam perkara yang dia masih mampu untuk melindungi kita. Misalkan kita katakan kepada Pak Polisi, Pak Polisi, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu dari penjahat tersebut. Ini bukan syirik dari sisi makna. Kenapa? Karena Pak Polisi masih dalam batas kemampuannya. Adapun kalau kita berlindung, misalnya Pak Polisi, saya berlindung kepada Allah dan kepadamu dari syaitan. Ini syirik atau bukan? Syirik. Karena itu bukan dalam batas kemampuan polisi. Iya. Mau polisi satu kompi, satu pasukan sekalipun gak bisa menghadapi syaitan. Ya, gak bisa melindungi kita dari syaitan. Iya. Tetapi maksudnya dalam batas kemampuan dia. Itu bukan syirik. Tetapi gak boleh kita katakan a'udzubillah wabik. Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Ini ucapan mengandung syirik. Iya. Mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Wa yujawizu an yakul, tetapi beliau membolehkan, Imam Ibrahim An-Nakhai membolehkan berkata billahi tsumma bik. Aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Ingat ya, dalam perkara yang dia mampu untuk melindungi kita. Adapun dalam perkara yang dia enggak mampu, maka itu syirik. Harus hanya kepada Allah kita minta perlindungan. Qala, dan beliau juga berkata wa yakul. Imam Ibrahim An-Nakhai membenci orang berkata laulallah summa fulan. Atau ini yang dibolehkan, maksudnya ini yang dibolehkan, laulallah summa fulan. Boleh kamu berkata kalau bukan karena Allah kemudian fulan. Kalau bukan karena Allah kemudian fulan. Wala takulu, dan janganlah kamu berkata laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Jadi antara kemudian dan ucapan dan ucapan dan kemudian dan itu ada perbedaan makna di dalam bahasa Arab. Iya. Kemudian dibolehkan, adapun dan tidak dibolehkan. Dia mengandung syirik. Baik. Pelajaran yang bisa kita petik dari atsar ini, kata Syekh, diharamkannya seorang berkata masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Wa ma asbaha dzalika minal alfaz, dan yang semisal itu dari berbagai macam bentuk lafaz yang mengandung apa namanya penyebutan secara bersamaan, al-athaf, penggandengan atau penyatuan. Penyatuan. Kenapa? Karena itu termasuk kategori menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Tercakup dalam larangan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-22 tadi. Iya. Jadi enggak boleh dengan makna penyamaan. Sama saja kita ucapkan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia. Kalau dia terkandung makna penyamaan antara Allah dengan makhluknya, maka tidak boleh. Meskipun kita enggak bermaksud menyamakan, tetapi itu sudah cukup dihukumi sebagai syirik kecil. Kalau kita bermaksud menyamakan, itu bukan lagi syirik kecil. Dia menjadi syirik besar. Baik. Pelajaran yang kedua, boleh mengucapkan masya Allahu tsumma syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah kemudian kehendakmu, dan yang semisalnya, yang tidak mengandung penyamaan. Jadi pakai kata kemudian atau ucapan-ucapan yang semisal yang tidak mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Pelajaran yang ketiga, penetapan sifat masyiah bagi Allah. Allah memiliki kehendak. Demikian pula penetapan bahwasannya makhluk juga punya kehendak. Iya, jadi makhluk itu bukan seperti wayang yang dia enggak punya kehendak, kemana dalang menggerakkan ke situ dia mengarah. Iya. Namun harus dipahami kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Walaupun makhluk sudah berkehendak, tapi Allah tidak berkehendak, enggak mungkin terrealisasi, enggak mungkin terlaksana. Iya. Jadi Allah berikan kepada makhluk kehendak, keinginan. Tapi keinginan dan kehendaknya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki pasti tidak terjadi walaupun si makhluk tersebut menghendaki. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya apabila seseorang menutup satu pintu yang haram, hendaklah dia membuka pintu yang halal yang dibolehkan. Iya. Ketika Nabi SAW melarang ucapan Masya Allah wa syi'ta, maka beliau berikan gantinya Masya Allah thumma syi'ta. Inilah dakwah yang ditunjukkan Nabi SAW. Kalau melarang sesuatu, hendaklah diusahakan semampunya diganti dengan yang lebih baik. Ya. Pelajaran yang lainnya, hadis ini juga menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dan juga kemudahan yang diberikan syariat Islam kepada umat Islam, tidak memberikan kesempitan sehingga ada solusi-solusi dari perkara yang haram. Baik, kita masuk bab yang berikutnya. Babu ma jaa fi man lam yaqna bil halifi billah. Bab tentang orang yang tidak ridho atau tidak mencukupi terhadap mencukupi dirinya terhadap ucapan sumpah dengan nama Allah. Maksudnya apa? Ketika ada yang mengabarkan kepadanya, saya bersumpah dengan nama Allah, saya melakukan ini dan itu, dia enggak percaya, maka ini tercelah. Dia tidak percaya padahal saudaranya sudah bersumpah dengan nama Allah, itu sama saja dia kurang mengagungkan Allah, kurang memuliakan Allah. Iya. Jadi kalau saudara kita sudah bersumpah dengan nama Allah, mesti kita terima. Walaupun di sini ada perincian, nanti akan kita jelaskan insyaallah. Ada perinciannya. Ini maksud bab tersebut. Tentang orang yang kita sudah bersumpah dengan nama Allah, tapi dia belum terima ucapan kita. Ini enggak patut. Kenapa? Karena itu menunjukkan kurangnya pemuliaan kita terhadap nama Allah. Iya. Beliau sebutkan di sini satu dalil saja. Qala an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Ibn Umar semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Man halifa billahi falyasduq, barang siapa bersumpah dengan nama Allah hendaklah dia berkata yang jujur, jangan bersumpah palsu. Wa man hulifa lahu billahi falyarda, dan barang siapa yang seseorang bersumpah kepadanya dengan nama Allah, hendaklah dia terima, hendaklah dia ridha, hendaklah dia cukupkan dengan itu untuk mempercayai ucapannya. Wa man lam yarda falaysa min Allah, siapa yang tidak ridha maka dia bukan dari Allah, maksudnya Allah berlepas diri darinya. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan, diriwayatkan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, kata Syekh, yang pertama adalah ancaman yang keras terhadap orang yang tidak menerima ucapan saudaranya padahal dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Hati-hati. Saudara kita, kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah sebagai bentuk pemuliaan kita kepada Allah, maka hendaklah kita terima ucapannya. Iya. Tetapi itu bukan kesempatan bagi saudara kita untuk berkata dusta, karena dia tahu kita mengagungkan nama Allah, pasti menerima ucapannya. Na'udzubillah, ini juga termasuk dosa besar. Namun di sini ada perincian. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan lima keadaan. Lima keadaan, apakah kita harus ridho dan menerima ucapan seseorang apabila dia sudah bersumpah dengan nama Allah, maka ada lima keadaan. Keadaan yang pertama, sudah jelas dustanya. Walaupun dia sebut dengan nama Allah, maka tidak ada satupun ulama yang mengatakan harus diterima. Ya harus ditolak, kalau dustanya sudah jelas. Iya, sudah jelas-jelas merah dia masih bilang putih. Nah, ini jelas. Nggak mungkin diterima, walaupun dia sebut nama Allah. Dan maka dialah yang berdosa besar. Kemudian yang kedua, antara dua kemungkinan, jujur atau dusta, namun indikasi dustanya lebih kuat. Indikasi dustanya lebih kuat, maka ini pun tidak harus diterima. Kalau indikasi dustanya lebih kuat, ada bukti-bukti, ada karina-karina, ada indikasi-indikasi yang menunjukkan dustanya lebih besar, maka ini tidak wajib diterima. Tidak wajib diterima ucapannya. Keadaan yang ketiga, posisinya sama. Kemungkinan jujurnya 50%, kemungkinan dustanya 50%, maka ini wajib diterima kalau dia sebut dengan nama Allah. Iya, wajib diterima. Ada dua kemungkinan, ucapannya jujur atau ucapannya dusta. Kalau dia sebut dengan nama Allah, wajib diterima berdasarkan hadis ini. Kemudian keadaan yang keempat, indikasi jujurnya lebih kuat, maka ini lebih lagi tentunya wajib diterima. Walaupun ada nampaknya ada bau-bau dusta, bau-bau kebohongan, tapi indikasi jujurnya lebih kuat, ini wajib diterima kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Kemudian yang kelima, sudah jelas jujurnya, maka ini tentu lebih wajib lagi untuk diterima. Siapa yang menolaknya, yang ketiga, empat, dan lima, siapa yang menolak ucapannya padahal dia sudah sebut dengan nama Allah, maka itu menunjukkan kurang pengagungannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid menuntut kita untuk memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu mengingatkan di majelis ilmu, ada adab-adabnya yang harus kita penuhi. Itu tidak lain bagian dari pemuliaan terhadap Allah. Sebab ilmu yang kita pelajari adalah ucapan Allah dan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya sangat tidak beradab kalau kita di majelis ilmu main-main HP misalkan, ada telepon kita terima dulu keluar sebentar, bahkan tanpa izin, belum juga diizinkan sudah keluar. Itu bukan adab yang baik. Ya, tutup kalau perlu, tutup HP-nya. Jangan dibuka-buka. Nanti selesai ta'lim baru dibuka. Ya, ini bukan adab yang baik. Ini bukan pemuliaan terhadap majelis ilmu. Ya. Ini yang pertama. Pelajaran yang kedua kata Syekh, wajibnya jujur di dalam sumpah. Barang siapa yang dusta, maka dia telah melakukan dosa besar. Dan ini banyak sekali dalil-dalil yang memperingatkan hal ini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaba'ir al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, durhaka pada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah dusta. Al-yaminul ghamus itu maknanya sumpah dusta. Maknanya secara bahasa, sumpah yang menenggelamkan. Kenapa dinamakan demikian? Karena dia akan menenggelamkan pelakunya di dalam neraka. Wal-iyadu billah. Demikian pula sabda Nabi SAW, Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wala hum azabun alim. Ada tiga orang yang Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka di hari kiamat, tidak melihat mereka dan tidak menyucikan mereka, serta bagi mereka azab yang pedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya tiga kali, berkata Abu Dzar, khawabu wa khasiru. Mereka merugi dan celaka. Siapa tiga orang tersebut? Yang pertama kata beliau, al-musbil, orang yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki. Yang kedua, al-mannan, orang yang memberi dan mengungkit-ungkit pemberiannya sehingga menyakiti hati orang yang menerima. Kemudian yang ketiga apa? Wal-munafiku sil'atahu bil-halifil kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Kenapa ini termasuk dosa besar? Karena itu menunjukkan peremehan dia terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pelajaran yang keempat, afwan, yang ketiga ya, diharamkannya dusta di dalam sumpah. Pelajaran yang kelima, wajibnya berprasangka baik terhadap seorang muslim selama belum apa namanya menjadi jelas ucapannya itu menyelisih kebenaran. Iya, apalagi kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Pelajaran yang kelima, wajibnya membenarkan orang yang bersumpah dengan nama Allah apabila dia termasuk ahlul iman. Maksudnya dia orang yang beriman. Kalau orang yang sudah terkenal memang senang berdusta, nah ini, itu kembali kepada lima keadaan tadi. Ya, lima keadaan tadi. Kalau dia senang berdusta, mungkin dia masuk pada keadaan yang kedua. Ya, indikasi dustanya jelas. Indikasi dustanya lebih besar. Baik. Kita masuk bab yang berikutnya. Ini ada, baik, kita lengkapi dengan bab berikutnya insyaallah. Pembahasan terakhir pada kesempatan kita kali ini karena pembahasannya berhubungan. Babu qauli masyaallah wa syi'ta. Nah, ini beliau sebutkan secara tersendiri. Walaupun sudah disebutkan di bab-bab sebelumnya, namun karena pentingnya ini untuk ditekankan dan terdapat dalil-dalil khusus, beliau sebutkan secara tersendiri bab ucapan seseorang sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. An Qutailah, dari sahabiah, sahabat wanita Nabi SAW yang mulia, beliau adalah Qutailah bintu Sayfi al-Juhaniyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna Yahudiyan atan Nabi SAW faqal, bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW seraya berkata, Innakum tushrikuna takulun, kalian menyekutukan Allah dengan ucapan kalian masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Wa takulun wal Ka'bah, dan kalian juga berkata demi Ka'bah. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayyahlifu ayyakulu wa rabbil Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin apabila hendak bersumpah, hendaklah mereka mengatakan demi Rabbnya Ka'bah, bukan demi Ka'bah. Wa ayyakulu, dan hendaklah mereka berkata masyaallahu tsumma syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah kemudian kehendakmu. Rawahu Nasa'i wa shahahahu. Diriwayatkan Imam Nasa'i dan beliau mensahihkan. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama, bahwasannya ucapan masya Allah wa syi'ta dan bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik, karena Rasulullah SAW membenarkan ucapan Yahudi tersebut bahwa itu adalah syirik. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan orang-orang Yahudi pun mengenal syirik kecil, karena memang Taurat yang diturunkan kepada mereka itu juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja mereka sudah merubah-rubahnya, dan mereka terutama lagi di zaman ini sudah meninggalkan ajaran Allah tersebut. Tetapi ini bukan maksudnya kita boleh belajar kepada orang Yahudi. Iya. Andaikan Nabi SAW tidak membenarkan ucapannya, tentu juga kita enggak akan percaya. Iya. Hanya karena Nabi SAW mendengarnya, membenarkannya, baru kita anggap itulah ilmu. Baik. Pelajaran yang ketiga, fahmul insan idza kana lahu hawa. Pemahaman manusia apabila dia memiliki hawa nafsu. Apa maksudnya ini? Ada yang buat terjemahan? Iya. Penjelasan manusia apabila dia memiliki hawa nafsu. Wallahu alam. Mungkin menunjukkan orang-orang Yahudi itu sendiri menyelisihi pemahaman mereka, lebih mengikuti hawa nafsunya. Baik. Pelajaran yang keempat, menerima kebenaran. Nah ini, menerima kebenaran dari manapun dia datang, meskipun dari musuh yang menyelisihi agama. Harus dibedakan menerima kebenaran dan menuntut ilmu. Iya. Kebenaran dari mana saja dia datang wajib kita terima, hatta dari setan sekalipun. Tetapi bukan bermakna, nah ini kerancuannya Hizbiyun dan Ahlul Bid'ah, mereka membolehkan duduk belajar kepada Ahlul Bid'ah, mendengarkan orang-orang yang enggak jelas manhajnya, kemudian mengajari kita. Kata mereka, wajib menerima kebenaran dari siapa saja, hatta dari setan. Ya, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diajarkan ayat kursi oleh setan untuk melindungi diri dari setan. Iya. Maka jawaban kepada mereka apa? Itu bukan berarti kita boleh menuntut ilmu kepada mereka, kepada setan atau kepada Yahudi, apalagi demikian pula kepada Ahlul Bid'ah. Kenapa? Karena andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan mereka, maka kita enggak membenarkan mereka juga. Setan itu dia mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Dia menjadi satu ilmu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dia ucapkan, dan beliau berkata sadaqaka huwa kadzub, dia telah benar kepadamu dalam hal ini walaupun dia itu pendusta besar. Iya. Jadi itu bukan dalil sama sekali. Namun kebenaran itu dari mana saja dia datang, kalau benar maka kita terima. Namun itu bukan bermakna kita dibolehkan duduk belajar sama mereka, bermajelis sama mereka. Baik. Pelajaran yang kelima, bahwasanya syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya. Artinya, karena para sahabat ketika itu belum tahu mengucapkan hal tersebut, maka itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam, menunjukkan itu syirik kecil. Pelajaran yang keenam, wajib menjauhi lafaz-lafaz yang dapat merusak akidah dan menggantinya dengan lafaz-lafaz yang jauh dari kesyirikan. Inilah bentuk penjagaan seseorang terhadap tauhid dan pemuliaan terhadap Allah. Jauhi ucapan-ucapan yang dapat membuat Allah murka dan merusak tauhid kita. Pelajaran yang ketujuh, bahwasanya seorang alim apabila dia melarang sesuatu, hendaklah dia menjelaskan penggantinya yang dapat mencukupinya apabila memungkinkan. Ini seperti yang kita sebutkan tadi, teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila melarang sesuatu, maka beliau berikan gantinya. Beliau melarang bersumpah dengan Ka'bah, beliau ganti dengan warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, dan yang semisalnya. Ini yang seharusnya kita usahakan. Ketika melarang sesuatu, kita berikan sesuatu sebagai solusinya. Pelajaran yang ke-8, kata Syekh, bahwasannya larangan syirik mencakup, larangan syirik itu umum. Larangan syirik itu umum. Tidak dibenarkan seseorang menyekutukan Allah meskipun dengan Ka'bah. Ka'bah makhluk yang mulia, rumah Allah, Baitullah. Tetapi tidak dibenarkan kita menyekutukan Allah meski dengan Ka'bah, apalagi dengan syaitan, dengan berhala-berhala. Iya. Pelajaran yang ke-9, penetapan sifat masyiah, kehendak bagi Allah. Demikian pula kehendak itu ada pada makhluk, namun tentunya berbeda antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Gak mungkin sama. Dan bahwasannya kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Walaupun makhluk berkehendak, tapi Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin terjadi. Iya. Pelajaran yang ke-10, wajibnya kembali kepada kebenaran, meskipun yang menjelaskan kebenaran kepada kita bukan termasuk dari al-haq, bukan termasuk dari ahlul haq. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kembali kepada kebenaran meskipun yang menjelaskannya adalah orang-orang Yahudi. Iya. Dalil yang berikutnya, walahu, dan juga diriwayatkan Imam An-Nasa'i aidan an Ibnu Abbas, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa syi'ta. Bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Qala, maka Nabi sallallahu berkata kepadanya, aj'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bal masyaallah wahda. Tetapi katakanlah sesuai kehendak Allah yang satu saja. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan mengucapkan masyaallah wa syi'ta dan ucapan yang semisalnya yang mengandung penyamaan kehendak Allah dengan makhluknya. Pelajaran yang kedua, bahwasannya orang yang menyamakan Allah dengan selainnya meskipun dalam kategori syirik kecil, maka dia dikatakan telah menjadikan tandingan bagi Allah. Dan ini ada satu faedah dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, sama halnya kita meletakkan kaligrafi tulisan Allah dan Muhammad di dinding. Ya, kita taruh secara sejajar. Ini sama, termasuk dalam keumuman hadis ini. Dia menjadikan Nabi sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana kalau dia kasih turun sedikit? Ya. Allahnya di atas, Muhammadnya di bawah. Maksudnya tulisan Allahnya di atas dan tulisannya Muhammad di bawah. Jawabannya, itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, sama saja. Hal-hal tersebut tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ditinggalkan. Pelajaran yang ketiga, kewajiban mengingkari kemungkaran. Seorang apabila mendengarkan atau melihat kemungkaran, hendaklah dia ingkari, jangan didiamkan. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ke-4, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga segala sisi tauhid dan menutup segala pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Inilah di antara sifat penting Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani. Kita masuk dalil yang terakhir. Dan ini adalah dalil yang terakhir dalam pembahasan kita di hari ini. Walid nimaja ani Tufail akhi Aisyata li ummiha. Dan diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari At-Tufail, beliau adalah Tufail bin Abdullah bin Al-Haris, seorang sahabat yang memiliki hubungan saudara dengan Aisyah dari ibunya Aisyah, saudara seibu Aisyah. Qala, ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu ka'anni ataitu 'ala nafarin minal yahud fakultu. Aku melihat, yakni dalam tidurku, seakan aku mendatangi sekelompok Yahudi. Maka aku berkata kepada mereka, innakum, sesungguhnya kalian, la antumul qaum, adalah kaum yang terbaik. Laula annakum takulun Uzair ibnullah, kalau saja kalian tidak mengatakan Uzair anak Allah. Qalu, maka orang-orang Yahudi balas mengatakan, wa innakum la antumul qaum laula annakum takulun masyaallah wa syaa Muhammad, dan kalian juga adalah kaum yang terbaik kalau saja kalian tidak mengatakan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa marartu binafarin minan nasara, kemudian dia melanjutkan kisahnya, kisah mimpinya, aku pun melewati sekelompok Nasrani. Fakultu, maka aku berkata kepada mereka, innakum la antumul qaum, sesungguhnya kalian kaum yang paling baik. Laula annakum taquluna al-masih ibnullah, kalau saja kalian tidak mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah. Qalu, maka mereka menjawab, wa innakum la antumul qaum laula annakum taqulun masyaallah wa syaa Muhammad. Kalian juga sebetulnya kalian adalah umat yang terbaik kalau saja kalian tidak mengatakan sesuai kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu, maka ketika masuk waktu pagi aku kabarkan kepada siapa saja yang bisa aku kabarkan. Tsumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu faqal, kemudian aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu aku kabarkan kepada beliau, lalu beliau bersabda, hal akhbarta biha ahadan, apakah kamu sudah mengabarkan kepada seseorang? Qultu na'am, aku berkata iya. Qala, maka beliau berkata, fahamidallaha wa athna alaih, beliau memuji Allah dan menyanjungnya, thumma qal, amma ba'd, setelah itu beliau mengatakan amma ba'du, ya, beliau berkhutbah. Kata Nabi SAW, amma ba'du, fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum, sesungguhnya Tufail telah melihat dalam mimpinya dan telah dia kabarkan kepada sebagian kalian. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza, sungguh kalian telah mengucapkan satu kalimat menghalangi aku ini dan itu, an anhakum anha, untuk melarang kalian. Jadi ada penghalang. Ini menunjukkan kalimat ini adalah syirik kecil. Kalau syirik besar tentu langsung beliau larang. Fala taqulu, maka janganlah kalian berkata masyaallah wa syaa Muhammad, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Walakin qulu, tetapi katakanlah masyaallah wahda, sesuai kehendak Allah yang satu saja. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah perhatian terhadap mimpi. Mimpi jangan disepelekan. Bahwasanya sebab pensyariatan, karena sebab pensyariatan sebagian hukum-hukum di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari mimpi. Bahkan syariat yang selalu kita ulang-ulang dan syariat penting sehari lima waktu yaitu azan, itu juga dari mimpi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau benarkan. Iya. Jadi menunjukkan ini harus ada perhatian kita kepada mimpi. Dan ulama menjelaskan mimpi itu ada tiga jenis. Yang pertama hadithun nafs, bisikan jiwa. Itu yang disebut bunga tidur, enggak ada makna. Iya. Enggak ada makna. Tapi ada aturan menyikapinya. Yang kedua, mimpi buruk, maka itu dari syaitan. Yang ketiga, mimpi baik, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka mimpi buruk enggak boleh diceritakan. Ini aturannya, enggak boleh diceritakan. Jangan ceritakan permainan setan kepada kita. Ya, kita dibodoh-bodohi sama setan dalam tidur. Jangan diceritakan. Mimpi buruk, mimpi baik maupun bisikan jiwa dalam tidur enggak boleh ditakwilkan sembarangan. Karena siapa yang mentakwil mimpi bisa jadi kenyataan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mimpi baik boleh diceritakan tapi enggak boleh diceritakan kepada sembarang orang. Harus orang yang mengerti. Iya. Dan siapa yang mimpi buruk, hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai itu terjadi. Terjadi dalam kenyataan. Dan hendaklah dia meludah 3 kali ke sebelah kiri. Ya. Meludah sedikit, meniup disertai ludah. Dan mengucapkan ta'awud, minta perlindungan kepada Allah, lalu rubah posisi tidur. Kalau dia sholat, maka itu lebih baik. Iya. Ini sekilas beberapa ketentuan menghadapi mimpi. Pelajaran yang kedua, bahwasannya ucapan Masya Allah wa sya'a fulan, sesuai kehendak Allah dan kehendak fulan, dan yang semisal itu adalah syirik kecil. Sekali lagi, syirik kecil apabila dia hanya mengucapkan di lisan, tidak dimaksudkan dalam hati. Kalau dia punya keyakinan dalam hati, sesuatu tidak terjadi kecuali Allah dan makhluknya sama-sama berkehendak, baru terjadi, maka tidak diragukan lagi itu adalah syirik besar. Pelajaran yang ketiga, pengenalan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap syirik kecil. Iya. Pengenalan orang-orang Yahudi terhadap syirik kecil. Dan hadis ini juga menunjukkan apa? Ini satu faedah disebutkan oleh Syekh. Meskipun mereka punya syirik besar, tapi mereka mencela kaum muslimin yang melakukan syirik kecil. Coba, mereka katakan, kalian sebetulnya umat terbaik, tapi sayang kalian melakukan syirik kecil. Padahal mereka melakukan syirik besar. Ya. Ini menunjukkan apa? Itu sudah sifat mereka, menjelek-jelekkan kaum muslimin. Iya. Termasuk menjelek-jelekkan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, dan ini pembahasan di bab yang akan datang insyaAllah. Kemudian pelajaran yang keempat, mendahulukan pujian dan sanjungan kepada Allah di dalam khutbah. Ini adalah sunnah Nabi SAW, demikian pula ucapan amma ba'du. Ya. Setelah itu ucapan amma ba'du. Pelajaran yang kelima, yang terakhir, dianjurkannya mencukupkan dengan ucapan sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah wahdah, sesuai kehendak Allah. Masya Allah. Meskipun boleh, kita mengucapkan Masya Allah, summa sya'a fulan. Kemudian, sesuai kehendak fulan. Ya. Tidak menggunakan waw dan kehendak fulan. Ini boleh. Sesuai kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Namun yang lebih bagus, sesuai kehendak Allah yang satu saja. Ya. Masya Allah wahdah. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari beberapa rangkaian bab tentang adab-adab seseorang di dalam berucap. Jangan sampai ucapannya dapat menghilangkan atau mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Dan tidak ada yang memperhatikan ini kecuali orang-orang yang mengerti hakikat tauhid, memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik. Baru jam 11. Ana kira udah mau jam 12. Ya, tafadhal. Jadi menyebabkan tentang saya juga ini kekerasan. Bisa. Baik. Mengucapkan insya Allah Ta'ala untuk apa yang akan kita lakukan di masa depan adalah satu kewajiban, tidak boleh kita memastikan, tapi kita gantungkan kepada kehendak Allah. Ya, insya Allah Ta'ala saya akan melakukan ini dan itu, saya akan datang memenuhi undanganmu. Ya. Adapun yang mengatakan hal itu yang tujuannya untuk pura-pura karena enggak mau datang, dia tutupi dengan ucapan insyaallah, maka itu yang harus dirubah. Itu bisa saja itu termasuk adab yang tidak baik. Ya, dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sesuatu yang tidak akan dia kerjakan. Ya. Padahal ucapan tersebut adalah untuk yang akan dia kerjakan, namun dia sandarkan, dia gantungkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak dirinya. Ya. Jadi yang harus dirubah adalah orang yang mengucapkan itu. Ya. Baik. Ya. Dia yang harus dirubah. Baik. Kemudian yang kedua, apabila seseorang misalkan tertimpa musibah, kecelakaan misalkan, kemudian dia berkata, ini memang kehendak Allah karena perbuatanku juga, maka ini benar. Ya. Ucapan itu maknanya terjadi itu dengan kehendak Allah, Allah yang berkehendak dan menakdirkan, tapi bisa jadi sebabnya adalah karena dosa-dosa yang dia kerjakan. Baik dosanya secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalkan karena dia ugal-ugalan di jalan. Atau secara tidak langsung, dosa-dosanya yang lain. Mungkin enggak, dosanya enggak ada hubungan dengan kecelakaannya tersebut secara langsung. Mungkin misalkan dia durhaka pada kedua orang tuanya, kemudian Allah timpakan musibah dia di jalanan. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian, itu disebabkan dosa-dosa kalian. Itu pun Allah sudah mengampuni kebanyakannya. Artinya kalau azab Allah azab kita, naudzubillah, disebabkan karena seluruh dosa kita, maka kita pasti binasa. Ya, itu cuma sebagian kecil dosa kita. Allah berikan hukuman, dan itu lebih baik daripada dihukum di akhirat. Ya. Jadi, ucapan itu tidak ada masalah. Itu benar. Dan itulah yang harus dilakukan seorang mukmin. Setiap kali ditimpa musibah, yang pertama dia lakukan adalah muhasabah. Di samping dia mengucapkan, innalillah wa inna ilaihi raji'un, dia berserah diri kepada Allah, dia ridha, dia ucapkan qadarallahu wa masya'a fa'al, dan yang semisalnya. Juga dia hendaklah taubat kepada Allah, beristighfar, mengoreksi diri, karena bisa jadi itu adalah dosa-dosa, karena dosa-dosa yang dia kerjakan. Iya, ini prasangka seorang mukmin terhadap dirinya. Baik. Ustaz, berhubung banyak yang mau berumrah, bisakah memberikan manasik singkat yang sesuai sunnah? Singkat ya. Sebetulnya bagus kalau enggak singkat, maksudnya dipanjang. Baik, singkat sebatas yang saya ingat. Umrah itu sebetulnya sederhana. Hanya cukup waktu enggak sampai satu hari, bahkan beberapa jam aja selesai. Umroh itu amalannya 4 atau 5 saja. Ya, secara garis besar dulu. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Ihram dari miqat. Ya. Yang kedua, tawaf di Ka'bah. Yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah. tawaf di Ka'bah 7 kali, Safa dan Marwah 7 putaran. Yang keempat, mencukur rambut atau memotong pendek. Iya. Itu saja 4. Ini secara garis besarnya. Sudah selesai. Ini enggak butuh waktu lama, cuma beberapa jam saja. Iya. Itu 4 amalan umrah. Ya, mungkin sedikit lebih detail. Yang pertama, ihram dari miqat. Ihram dari miqat. Iya. Ihram dari miqat. Ihram itu artinya dia memulai amalan umrah. Ya. Dengan mengatakan labbaika umratan. Labbaika umratan. Sebelum itu, hendaklah dia mensucikan diri di miqat. Nah, kalau yang landing di Madinah itu lebih lapang karena miqatnya didatangi dengan bis, yaitu di mana? Dzulhulaifah. Ya, di Dzulhulaifah atau sekarang disebut dengan Bi'ir Ali. Nah, yang jadi repot ini kalau dari Indonesia langsung Jeddah, langsung Makkah. Nah, miqatnya itu, miqat itu apa? Miqat itu tempat mulai berihram. Miqatnya itu kalau mau langsung dari Indonesia ke mana? Ke Makkah, itu di pesawat dilewati, enggak turun. Ya, pesawatnya enggak bisa turun di situ. Yaitu namanya Yalamlam. Nah, dalam keadaan seperti itu boleh sebelum naik pesawat sudah siap-siap, enggak apa-apa. Sudah siap-siap, sudah mandi, sudah pakai pakaian ihram. Ataupun enggak apa-apa juga setelah masuk baru berpakaian ihram. Siapa yang tidak berpakaian ihram atau tidak berihram sampai masuk Jeddah, maka dia sudah melakukan pelanggaran yang haram dan itu diwajibkan adanya dam. Iya. Yaitu menyembelih seekor kambing dan dibagikan kepada fuqara Makkah. Nah ini. Jadi sebelum dia masuk, dia persiapkan diri dulu bersuci. Ya. Bersuci, kemudian bagi laki-laki mengenakan pakaian ihram dan menjauhi hal-hal yang diharamkan bagi seorang yang sudah berihram. Iya. Setelah itu, setelah bersuci di miqat ini, dan enggak sekali lagi enggak disyaratkan bersucinya di miqat. Bisa saja sebelum itu dia sudah siap bersuci. Nah, kemudian di sunnah, sebagian ulama mengatakan sholat sunnah 2 rakaat, tetapi yang mungkin lebih tepat maksudnya sholat sunnah berwudu 2 rakaat. Iya. Kemudian dia ketika dia sudah naik kendaraan, kendaraannya sudah mengarah ke, dia sudah di atas kendaraan, sudah mengarah perjalanan, ya sudah mulai jalan, barulah dia mengucapkan labbaika umratan. Ini yang disunahkan. Iya, sudah di atas kendaraan. Nah, kemudian selama perjalanan ke Makkah sejak mulai berihram, hendaklah memperbanyak ucapan talbiyah. Memperbanyak ucapan talbiyah, bagi laki-laki dikeraskan, bagi perempuan tidak dikeraskan. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Iya. Dan ini kandungan makna tauhidnya sangat mendalam sekali, ini harus dipahami dengan baik. Jangan sekedar ucapan lisan yang tidak kita pahami maknanya, tidak pula kita masukkan ke dalam hati. Iya. Terus mengucapkan talbiyah. Iya. Terus mengucapkan talbiyah sampai masuk ke Masjidil Haram, masuk dengan kaki kanan tentunya, membaca doa masuk masjid. Tidak ada doa khusus, doa masuk masjid. Kemudian sampai sudah dekat ke Ka'bah, barulah dia hentikan talbiyahnya, baru mulai tawaf. Iya. Baru mulai tawaf. Nah ini. Tawaf 7 putaran dimulai dari Hajarul Aswad, dimulai dari menyentuh atau kalau tidak bisa menyentuh Hajarul Aswad, maka cukup berisyarat dari jauh. Iya. Melakukan tawaf 7 putaran, selama tawaf itu tidak ada doa dan zikir khusus. Boleh memperbanyak doa, memperbanyak zikir apa saja, termasuk membaca Al-Qur'anul Karim atau menghafal Al-Qur'an, kecuali di antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad sampai di situ, maka doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya. Setelah tawaf setelah tawaf salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Iya. Kalau sekarang yang seperti sangkar burung itu dia tempatnya. Di belakang situ salat 2 rakaat dengan membaca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Salat yang ringan. Iya. Kalau enggak memungkinkan salat di situ, bisa salat di mana saja. Sebelumnya yang menyentuh Ka'bah Hajarul Aswad itu disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu setiap putaran disunahkan menyentuh Hajarul Aswad. Kalau tidak memungkinkan, cukup berisyarat. Dan diharamkan kita sikut-sikutan terhadap kaum muslimin, menyakiti mereka hanya demi menjalankan sunnah. Iya, hanya demi menjalankan sunnah, kemudian kita berbuat yang haram. Iya. Nah, jadi setelah tawaf 7 putaran, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, kemudian setelah itu menuju zam-zam, minum sedikit atau sesuai kebutuhan, kemudian disiramkan ke kepala sedikit. Baru setelah itu pergi ke Safa dan Marwa. Dimulai dari Safa, dan di situ ada zikir-zikir dan doanya. Kemudian pergi ke, ada zikir yang khusus dan ada zikir yang umum, nanti bisa dilihat. Kemudian mulai dari Safa ke Marwa itu dihitung 1. Dari Marwa balik lagi ke Safa itu dihitung 2. Berarti terakhirnya nanti di mana? Ya, di Marwa ya. Terakhirnya di Marwa. Dan selama sa'i berjalan antara Safa dan Marwa disunahkan untuk memperbanyak zikir, dan tidak ada zikir khusus di dalam perjalanan tersebut. Iya. Kemudian ada tanda hijau, ada tanda hijau di situ. Laki-laki disyariatkan untuk berlari-lari, namun wanita tidak disyariatkan, tetap berjalan seperti biasa. Iya. Kemudian setelah itu, setelah sa'i, baru kemudian bagian yang terakhir mencukur rambut. Ini yang afdal bagi laki-laki. Cukur sampai plontos. Iya. Sampai botak, gundul. Ini yang lebih afdal. Atau sekedar dipendekkan. Dipendekkan harus semuanya, bukan hanya sebagiannya. Ya, ini yang afdal. Lebih afdal adalah mencukur daripada memendekkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan 3 kali bagi yang mencukur dan 1 kali bagi yang memendekkan. Adapun bagi wanita hanya sekedar memotong kira-kira sepanjang kuku rambutnya, di ujung rambutnya. Tapi seluruh rambut, bukan hanya satu atau segenggam dua buah rambut, tidak, seluruhnya, seluruh ujungnya dipotong hanya sebesar kuku. Dan tidak boleh dipotong di situ karena akan terlihat auratnya. Enggak apa-apa setelah kembali ke hotel misalkan, atau masuk ke salon yang khusus muslimah, kemudian dipotong di situ. Jangan sampai dia sebagian wanita itu sudah potong-potong rambut di situ sampai kelihatan rambutnya oleh laki-laki asing yang bukan suaminya atau bukan mahramnya. Dengan begitu, alhamdulillah selesai amalan umroh ini secara garis besarnya. Kalau mau lebih detail, saya punya artikel, mungkin dapat membantu insyaallah, yang berjudul cara mudah memahami fikih umroh. Dan juga ulama menasihatkan orang yang melakukan safar, baik safar umum maupun safar umroh atau safar ibadah, harus memperhatikan adab-adab safar. Di antaranya bertobat kepada Allah dan menyelesaikan urusan dengan hamba-hamba Allah. Kalau ada terjadi salah paham, saling memaafkan, karena mungkin kita enggak akan kembali lagi setelah safar. Iya, bisa jadi kita berakhir hayat kita dalam perjalanan tersebut. Jadi sudah persiapan memang. Iya. Kalau ada yang punya hutang, diselesaikan. Diselesaikan. Dan juga hendaklah kita mempersiapkan diri dengan harta yang halal, dengan harta yang halal. Iya. Dan ini termasuk makna haji mabrur. Haji mabrur ini sama saja dengan umroh, yaitu selama perjalanannya termasuk persiapan bekal-bekal safarnya tidak ada pelanggaran terhadap syariat Allah. Iya. Jadi selama perjalanan umroh sampai pulang kembali, demikian pula haji, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, itu termasuk makna haji mabrur. Iya. Demikian pula wanita harus disertai mahram. Harus disertai mahram. Tidak boleh melakukan safar tanpa mahram. Iya. Ini secara garis besar fikih umroh. Wallahu a'lam. Ya. Ini permasalahan dikhilafkan para ulama. Sekali umroh, sekali dalam satu safar umroh lebih dari satu kali. Ada khilaf para ulama. Sebagian ulama melarang dengan alasan tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Satu safar itu untuk dua umrah. Tetapi tidak ada masalah kalau misalkan dia dari Makkah kemudian ke Madinah, setelah di Madinah dia mau pergi ke Makkah umrah, tidak ada masalah. Itu sudah seperti dia dua safar saja, karena jarak Makkah dan Madinah itu jarak safar. Jadi seperti itu tidak ada masalah insyaallah. Iya. Tapi kalau dia masih ada di Makkah, nah ini sebagian ulama melarang. Iya. Namun kalau untuk sekedar tawaf di Ka'bah, itu enggak harus dia dalam kondisi umroh. Enggak ada masalah tawaf berkali-kali, enggak apa-apa. Dan tidak disertai dengan sa'i. Iya. Tawaf berkali-kali. Dan itu lebih baik daripada pergi jalan-jalan yang tidak ada manfaatnya, atau jalan-jalan yang bid'ah atau menjurus kepada bid'ah bahkan syirik. Yaitu apa? Jalan-jalan pergi ke bekas-bekas atau apa namanya, saksi-saksi sejarah, napak tilas ke tempat-tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah mendatanginya, seperti ke Gua Hira. Ini enggak disyariatkan. Ini bisa jadi bid'ah atau menjerumuskan kepada bid'ah, bahkan bisa jadi syirik kalau dia bertabarruk. Ini sebagaimana sudah kita bahas ya, bab tabarruk. Iya. Atau kepada ke Jabal Rahma, ke Jabal, kalau Jabal Uhud, kalau ke Syuhada Uhud, makam Syuhada Uhud. Nah ini, ke Madinah itu ada beberapa tempat yang disyariatkan kita datangi. Pertama sudah, nah ini juga perlu dipahami, berkunjung ke Madinah itu nggak ada hubungannya dengan ibadah umroh dan haji. Iya, nggak ada hubungannya. Nggak ada terkait syarat sunnah atau wajib, apalagi rukun. Hanya mungkin kita kebetulan sudah di Makkah, ya sayang kalau nggak ke Madinah, ya kan? Tapi nggak ada hubungannya. Kalaupun dia nggak ke Makkah, ke Madinah, hajinya sah, umrohnya sah. Dan ketika seorang sudah ada di kota Madinah, disyariatkan dia mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling afdal. Kemudian disunnahkan berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ke makam Baqi, juga ke makam Syuhada Uhud. Kalau Gunung Uhudnya enggak, tapi makam Syuhada Uhud hanya kebetulannya berdekatan aja. Ya. Demikian pula disunnahkan berziarah ke Masjid Quba dan salat di sana. Adapun ke Masjid Qiblatain, ke pasar kurma dan lain sebagainya, itu enggak disyariatkan. Ya, kalau cuma sekedar jalan-jalan sih tidak ada masalah, tapi hati-hati, jauhi yang seperti itu tadi, mencari apa namanya tempat-tempat bersejarah itu, itu tidak dianjurkan dan tercela di dalam syariat. Ya, Allah alam. Mohon diringkas, diulang secara singkat ucapan ringan yang boleh, yang tidak boleh, yang dapat mengurangi tauhid. Contohnya, bersumpah dengan nama selain Allah, walaupun dengan nama makhluk yang mulia, wal Ka'bah misalkan, demi Ka'bah, yang boleh, wa Rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu, ini tidak boleh. Yang boleh masya Allah tsumma syi'ta, yang lebih afdal masya Allah wahdah. Ya. Demikian pula ucapan laula dawa lama syufitu, kalau bukan karena obat saya enggak sembuh. Ya. Ini enggak boleh. Jadi ucapkan laulallah lama syufitu, kalau bukan karena Allah saya enggak sembuh. Iya. Itu enggak boleh. Baik. Itu barangkali ya. Baik. Apa dalil atau hadis yang dapat menjawab pertanyaan seperti ini? Bahwa takdir telah tertulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Lantas bila sudah ditetapkan, apakah kita berupaya melakukan amalan soleh? Ini persis seperti pertanyaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kita bergantung saja kepada takdir. Maka Nabi Sallam mengatakan, tidak bisa seperti itu. I'malu fakullun muyassar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beramalah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan. Siapa yang beramal baik, maka Allah akan menolongnya untuk beramal baik. Siapa yang beramal jelek, meninggalkan kebaikan, maka Allah juga akan menjerumuskannya dalam kejelekan. Iya. Ini satu sisi. Sisi yang lain, kita enggak pernah tahu apa takdir kita. Kita enggak pernah tahu apa takdir kita. Sehingga kita enggak bisa mengatakan, sudahlah saya berbuat maksiat karena itu sudah takdir saya. Enggak bisa. Karena kita enggak tahu takdir kita. Ini insyaallah pembahasan mungkin lebih detail ada babnya ya, tentang takdir. Ini secara singkat saja. Ada babnya insyaallah tentang takdir. Bagaimana kita menyikapi orang yang suka bohong, tapi orang ini selalu bersumpah atas nama Allah agar kita percaya bahwa dia benar? Itu tadi, lihat lima keadaan, ya kan? Tadi sudah dijelaskan lima keadaan, dan tentunya kita nasihati dia supaya jangan bohong, terlebih lagi jangan dia meremehkan nama Allah. Ini termasuk dosa besar, sebagaimana kita sudah sebutkan dari hadis-hadisnya. Apa bedanya bersumpah dengan menyebut demi Allah dan wallahi? Bedanya hanya dari segi bahasa saja, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Arab. Tapi maknanya sama. Ya, cuma dalam bahasa Arab ada banyak lafaznya. Bisa dikatakan wallahi, billahi, taullahi, wa aimullahi. Banyak dalam bahasa Arab. Ya. Cuma dalam bahasa Indonesia kebanyakan orang mengucapkan demi Allah. Kalau bahasa Indonesia harus dilihat di kamus ya, kamus bahasa Indonesia. Apa arti amma ba'du? Amma ba'du artinya adapun setelah itu. Nah itu. Amma ba'du. Ya. Ya. Ada ucapan sahabat yang semisal sumpah, tapi itu bukan makna sumpah, dan dia juga tidak menginginkan sumpah. Bi abi anta wa ummi, seperti demi ibu dan bapakku, itu bukan lafaz sumpah. Dan yang lebih utama, dia tidak niatkan untuk bersumpah. Ya, itu kebiasaan orang Arab untuk menguatkan, untuk menegaskan ucapannya. Ya, intinya itu tidak dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang di dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal itu, dan juga para sahabat tidak maksudkan untuk bersumpah. Iya, wallahu a'lam. Udah. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Oh iya, ada pengumuman. Insyaallah Senin depan mungkin kita libur dulu, karena ada ceramah Syekhah, istrinya Syekh Abdul Hadi Habibahumullah, di Sekolah An-Nas di Pejaten. Mungkin ibu-ibu, ya, temanya adalah pentingnya mempelajari Al-Quran bersama Ummu Abdurrahman Ar-Rimiyah. Ini adalah istri Syekh Abdul Hadi Al-Umairi, salah seorang anggota komite fatwa Masjidil Haram, ya, Masjid Al-Haram. Dihimbau kepada ibu-ibu dan akhwat, dan juga kepada bapak-bapak untuk membawa istrinya mengikuti muhadarah syekha tersebut. Semoga kita dapat mengambil manfaat insyaallah ta'ala. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.